Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'ashir al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-15 biidznillah ta'ala dari bulan Jumada al-Ula 1440 Hijriah, atau yang berkaitan dengan atau yang bertepatan dengan 20 Januari 2019 Masehi. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas sebuah karya besar dari Al-Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah di dalam Al-Umdah. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Walhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan hadis yang pertama atau hadis yang ke-60 dari silsilatul Umdah, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda, ketika beliau mengkhabarkan kepada kita bahwa Nabi alaihi salatu wassalam telah memerintahkan kepada Bilal ibn Abi Rabah untuk menggenapkan lafaz-lafaz al-azan dan mengganjilkan lafaz-lafaz al-iqamah. Dan telah kita jelaskan faedah-faedah yang terkandung di dalam hadis tersebut. Ya, insyaallah taala malam hari ini kita akan masuk ke hadis yang kedua atau hadis yang ke-61 dari silsilah Al-Umdah karya Al-Imam Al-Maqdisi alaihi rahmatullah. Berkata al-musannif alaihi rahmatullah an Abi Juhaifah, dari sahabat yang mulia yang bernama Abu Juhaifah, yang berkunyah Abu Juhaifah Wahab ibnu Abdullah As-Suwai. Qal, beliau mengatakan radhiyallahu taala anhu arda, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam pada suatu hari, wa huwa fi qubbatin lahu hamra min adam, dalam kondisi beliau berada di dalam sebuah tenda yang berwarna merah, min adam, yang berasal dari al-jild, yang berasal dari adam itu maknanya adalah al-jild, berasal dari kulit, kulit yang telah disamak. Nanti insyaallah taala akan kita sebutkan maknanya secara terperinci. Qala, kemudian Abu Juhaifah radhiyallahu taala anhu arda mengatakan, fa kharaja Bilalun biwudhu'in, maka Bilal keluar dari tenda yang ditinggali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa sebuah bejana yang berisi air wudu yang telah dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi sisa-sisa air wudunya Nabi alaihi salatu wasallam. Fa min nadhihin wa nailin, maka ketika Bilal membawa bejana yang berisi air tersebut yang telah dipakai oleh Nabi alaihissalatu wassalam untuk berwudu, maka sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum bergerombol, semuanya mendekati Bilal ingin meraih keberkahan dari air tersebut. Min nadhihin wa nailin, ada yang mengambil air tersebut dengan banyak sekali dan ada yang hanya mendapatkan bahagian yang sedikit dari air tersebut. Qala, fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Juhaifah Wahab ibn Abdullah As-Suwai radhiyallahu anhu wa ardah mengatakan, kharajan nabiyyu alaihi salatu wassalam alaihi hullatun hamra, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam keluar dari tenda tersebut dengan menggunakan pakaian yang berwarna merah. Nanti insyaallah taala akan kita sebutkan apa hukum menggunakan pakaian yang berwarna merah, karena telah warid, telah datang larangan dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk kita mengenakan pakaian berwarna merah. Ka'anni anzuru ila bayadi saqaihi, dan ketika Nabi alaihi salatu wassalam keluar dari tenda tersebut, Seakan-akan kata Abu Juhaifah, anzuru ila bayadi saqaihi, aku melihat kepada betis beliau yang sangat putih. Yani pakaian yang dipakai oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah hullah. Insyaallah taala hullah akan kita rinci. Kita nukilkan ucapan dari a'immatul lughah yang kesimpulan dari hullah ini adalah dua pakaian, bukan qamis, bukan thawb. Kalau qamisun atau thawbun itu pakaian yang dari atas sampai ke bawah seperti yang ma'ruf di tengah-tengah kita dengan nama jubah. Tapi kalau al-hullah itu adalah pakaian yang terdiri dari dua kain, atas dan bawah, al-izar war-rida. Karena Nabi alaihissalatu wassalam menggunakan al-izar, kalau bahasa kita sekarang sarung, maka sarungnya beliau alaihissalatu wassalam itu terangkat. Dan Abu Juhaifah melihat putihnya betis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qala fatawadda. Kemudian setelah beliau keluar dari tenda tersebut, beliau berwudu, wa adzana Bilalun. Kemudian Bilal mengumandangkan azannya, qala faj'altu atatabba'u fahu. Kemudian aku, kata Abu Juhaifah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, atatabba'u fahu, aku melihat kepada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat kepada lisan beliau alaihi salatu wassalam, hahuna wa hahuna, ke arah kanan dan ke arah kiri, yaqulu yaminan wa shimalan, hayya 'ala as-salah, hayya 'ala al-falah. Beliau alaihi salatu wassalam memberikan irsyadat, memberikan wejangannya kepada Bilal ibn Abi Rabah radhiyallahu ta'ala anhu arda, ketika akan mengumandangkan azan. Ini insyaallah akan kita bahas tentang adab-adab seorang muazzin ketika mengumandangkan azannya, khususnya pada dua lafaz, hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, yang dilakukan oleh Bilal ibn Abi Rabah atau Bilal ibn Abi Rabah radhiyallahu ta'ala anhu arda, sebagaimana yang diperintahkan, yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika mengucapkan hayya 'alatain, dua hayya 'ala shalah dan hayya 'alal falah. Maka beliau menoleh ke arah kanan dan menoleh ke arah kiri. Nanti di sini ada khilaf dari kalangan para ulama, ada silang pendapat. Apakah yang disunnahkan, yang diajarkan oleh Nabi SAW hanya pergerakan kepala yang ke arah kanan dan ke arah kiri pada saat hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, ataukah badan yang harus menggeser ke arah kanan dan menggeser ke arah kiri. Insyaallah taala pada waktunya akan kita sebutkan. Tsumma rukizat lahu 'anazatun. Kemudian setelah Bilal menyelesaikan kumandang azannya, tsumma rukizat lahu 'anazah. Artinya salat siap untuk ditegakkan, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disiapkan di hadapan beliau sebuah tongkat. Fataqaddama wa shalla dhuhra ar-rak'atain. Fataqaddama wa shalla dhuhra raka'ataini. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam maju bergerak ke arah tongkat yang telah disiapkan oleh sahabat-sahabat beliau tersebut, menjadikan sutrah karena beliau adalah seorang imam dari salat berjamaah yang akan dilaksanakan. Maka beliau maju mendekati sutrah tersebut. Nanti di sini insyaallah akan kita jelaskan faedah yang bisa kita ambil adalah yang wajib atau yang sepantasnya dilakukan oleh seorang musalli, seorang yang mengerjakan salat, adalah mendekati sutrah. Mendekati sutrah yang ada di hadapannya. Kalau jaraknya jauh, maka dia maju ke depan, dan majunya 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah itu tidak membatalkan salatnya. Insyaallah taala akan kita jelaskan pada waktunya. Fataqaddama wa shalla dhuhra raka'atain. Nabi alaihi salatu wasallam mendekati tongkat tersebut yang menjadi sutrah beliau alaihi salatu wasallam, kemudian beliau melaksanakan salat zuhur 2 rakaat. Tsumma lam yazal yusalli raka'atain hatta raja'a ila al-Madinah. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam senantiasa mengerjakan salat-salat yang 4 rakaat zuhur dan asar serta isya, dikosor, diringkas oleh beliau menjadi 2 rakaat sampai beliau kembali ke kota Al-Madinah. Kisah ini selesai penukilan dari Abu Juhaifah radhiyallahu taala anhu arda, hadis yang sahih yang seperti kita ketahui diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari wal Imam Muslim. Kisah ini ikhwati fillah ya rahimakumullah terjadi di zaman Nabi alaihi salatu wasallam ketika beliau melakukan hajjatul wada, haji yang pertama dan terakhir yang beliau lakukan. Dan posisinya ketika beliau berada di kota Mina. Kisah ini terjadi ketika beliau berada di kota Mina, yang mana beliau akan berada di kota tersebut selama 3 hari. Selama 3 hari, yang mana setiap salat-salat yang memiliki rakaat-rakaat dengan bilangan 4 akan beliau qasar menjadi 2. Zuhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat, begitu pula al-isya-nya 2 rakaat. Insyaallah taala akan kita bahas juga di waktunya ketika kita membahas hukum mengqasar salat bagi al-musafir. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Hadis ini akan kita bahas menjadi 2 pembahasan. Yang pertama yang berkaitan dengan sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu arda yang bernama Abu Juhaifah Wahab ibn Abdullah As-Suwai. Kita akan menukilkan ucapan al-Imam al-Allamah al-Faqih Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin ketika memberikan biografi singkat terhadap sahabat yang mulia ini radhiyallahu taala anhu arda. Kemudian pembahasan yang kedua akan kita bahas yang berkaitan dengan makna secara umum dari hadis-hadis ini dan faedah-faedah yang kita bisa ambil serta khilaf, perselisihan pendapat di kalangan para ulama berkaitan dengan makna-makna hadis ini atau hukum-hukum fikih yang terdapat di dalamnya. Pembahasan pertama berkaitan dengan sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu arda yang bernama Abu Juhaifah Wahab ibn Abdullah As-Tuwai. Syekh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah mengatakan ar-rawi, perawi hadis ini adalah Abu Juhaifah Wahab ibn Abdullah As-Suwai radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah qadama saghiran 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi akhir umrih. Yang mana Wahab ibn Abdullah As-Suwai Abu Juhaifah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menuntut ilmu dalam keadaan beliau masih kecil. Dan ternukil dalam sebuah riwayat yang sahihah, Abu Juhaifah keadaannya ketika itu belum baligh, masih belum mengalami al-ihtilam. Fi akhir umrihi alaihi salatu wassalam, pada saat Nabi alaihi salatu wassalam sudah mendekati ajalnya di akhir-akhir hayat beliau, artinya Nabi alaihi salatu wassalam sudah mendapati masa tuanya, baru Abu Juhaifah Wahab ibn Abdullah As-Suwa ini datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam untuk menuntut ilmu kepada beliau. Wa hafidhu anhu, dan Abu Juhaifah Wahab ibn Abdullah As-Suwai sempat menghafalkan beberapa riwayat, beberapa hadis langsung dari lisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qad qil, kemudian kata Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, ada yang mengatakan innahu lam yablughul hulma hina tuwfiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Beliau, yakni Abu Juhaifah, ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wafat pun beliau belum mengalami masa bulughnya, belum sampai kepada tingkatan al-mukallaf. Jadi beliau ketika Nabi alaihi salatu wasallam wafat, Abu Juhaifah Wahab ibn Abdullah As-Suwai masih sangat kecil sekali, masih di bawah usianya 10 tahun, di bawah 11 tahun, artinya belum sama sekali mendapati masa balighnya. Maka beliau alaihi salatu wassalam memberikan riwayat kepada Abu Juhaifah Wahab ibn Abdullah As-Suwai dalam kondisi Wahab ibn Abdullah masih sangat kecil. Akan tetapi Nabi alaihi salatu wassalam tetap memberikan periwayatan-periwayatan kepada beliau. Sahiba Aliyan radhiyallahu ta'ala anhu arda, ketika Nabi alaihi salatu wassalam wafat, yang menjadi sahabat, yang menjadi syekh, yang menjadi guru khusus dari Abu Juhaifah adalah sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu arda. Dan beliau, yakni Abu Juhaifah, senantiasa bermulazamah di majlis-majlis yang diadakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu arda. Wa ja'alahu 'ala baitil mali fil Kufah. Dan ketika Ali radhiyallahu ta'ala anhu arda menjadi seorang khalifah, artinya sudah melewati masa khalifahnya Abu Bakar, melewati masa khalifahnya Umar ibn Khattab, melewati masa khalifahnya Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum, maka kekhalifahan Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa arda Abu Juhaifah ini diangkat sebagai seorang yang memegang amanah Baitul Mal di negeri Kufah, karena ketika itu beliau sudah dewasa, sudah melewati masa-masa baliknya tentunya, karena Nabi alaihi salatu wasallam wafat masih ada kekhilafahan Abu Bakar, Umar dan Uthman. Di zaman kekhalifahan Ali beliau sudah menjadi seorang yang matang, seorang sahabat Nabi, karena melihat langsung Nabi alaihi salatu wasallam dalam kondisi beriman kepada beliau alaihi salatu wasallam, maka Ali bin Abi Thalib meminta beliau untuk menjadi pemegang amanah Baitul Mal di negeri Kufah. Wa kana yusammihi Wahab al-Khair, dan di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabat beliau memberikan julukan kepada Wahab ini sebagai Wahab al-Khair, Wahab yang penuh dengan kebaikan. Kenapa? Semasa kecilnya sudah terdidik dengan pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam wafat, beliau mendapati orang yang paling mulia setelah Nabi. Ada Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar wafat, beliau mendapati Umar bin Khattab. Umar bin Khattab wafat, beliau mendapati Utsman bin Affan. Dari kecil sudah terdidik dan beranjak dewasa dengan lingkungan-lingkungan yang mulia yang berisi sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga beliau diberikan julukan dengan Wahab al-Khair, seorang yang bernama Wahab yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Tufiya fil Kufah sana 40 wa 60, dan beliau wafat di negeri Kufah pada tahun ke-64 Hijriah. Ini biografi singkat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Utsaimin tentang Abu Juhaifah Wahab ibn Abdullah As-Suwai. Dan dinukilkan bahwasanya Wahab ibn Abdullah As-Suwai meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang langsung beliau dengarkan dari Nabi alaihi salatu wasallam sebanyak 45 hadis. Sebanyak 45 hadis, dan di antara 45 hadis tersebut yang disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim alaihi marahmatullah adalah dua hadis. Dua hadis disepakati dari 45 hadis, dua hadis disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari wal Imam Muslim. Artinya hadis beliau Abu Juhaifah dikeluarkan melalui perawat rijal al-isnad, periwayatan-periwayatan sanad, maka riwayat beliau yang sahihah dan disepakati kesahihannya, keabsahannya adalah dua riwayat, dan yang dijelaskan atau dihukumi oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah dengan riwayat yang sahihah di sisi beliau ada tiga. Jadi yang disepakati oleh Bukhari Muslim dua imam, ada dua periwayatan, ada dua hadis, dan yang disepakati atau yang disahihkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah ada tiga hadis. Yang mana ini menunjukkan kepada kita bahwa Abu Juhaifah Wahab ibn Abdullah As-Suwai merupakan deretan dari sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum yang memang pernah langsung mengambil riwayat dari lisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, pembahasan yang kedua yang berkaitan dengan matan dari hadis ini. Abu Juhaifah radhiyallahu taala anhu ardhah mengatakan, ataitu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam, wa huwa fi qubbatin lahu hamra min adam. Al-Imam Al-Ibni Athir, Al-Imam Ibnu Athir alaihi rahmatullah di dalam An-Nihayah fi Gharibil Hadis menjelaskan dari makna qubbah. Wal qubbatu, berkata al-Imam Ibnu Athir alaihi rahmatullah, wal qubbatu minal khiyam wa huwa baitun saghirun mustadirun, wa huwa baitun saghirun mustadirun. Ini ucapan al-Imam Ibnu Al-Athir alaihi rahmatullah di dalam An-Nihayah. Beliau menjelaskan al-qubbah itu seperti tenda, baitun saghirun mustadirun, sebuah rumah yang bentuknya lingkaran, tenda yang bentuknya lingkaran, wa huwa min buyutil Arab, yang mana rumah tersebut rumah yang kecil hanya untuk tempat menginap beberapa saat. Dan Nabi alaihi salatu wasallam memang menginap di kota Mina tersebut, di tenda tersebut hanya 3 hari. Hanya 3 hari 3 malam, yang setelahnya beliau alaihi salatu wasallam raja'a ilal Madinah, kembali ke kota Madinah. Maka makna dari al-qubbah ini adalah baitun saghirun mustadirun, sebuah tenda yang kecil yang berbentuk lingkaran, yang mana itu merupakan tempat peristirahatan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa huwa min buyutil Arab, dan ini adalah tenda-tenda yang sangat ma'ruf, dikenal di tengah-tengah bangsa Arab. Dan kalau kita melihat sekarang di Mina atau di Padang Arafah atau di Muzdalifah, di Masyairil Haram, di tempat jemaah haji seluruh dunia akan beristirahat dan singgah ke sana, itu ada tenda-tenda yang disiapkan oleh Mamlakah Arabiyah Saudiyah, oleh pemerintah di sana. Dan bentuknya bukan lingkaran, karena di zaman sekarang jamaah haji membludak sangat banyak sekali. Jadi mereka membuat seperti barak, segi empat, dan itu tersusun dengan sangat rapi. Dan tenda yang disiapkan oleh pemerintah Arab Saudi adalah tenda yang terbaik yang memiliki keistimewaan diantaranya adalah anti api. Jadi kalaupun ada kejadian kebakaran, la samahallah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Masyairil Haram, maka tenda-tenda yang berada di Mina, Arafah, Muzdalifah itu akan aman biiznillahi taala. Ini yang berkaitan dengan kubbah, tempat peristirahatan Nabi alaihi salatu wassalam, yang mana kubbah tersebut atau tenda tersebut berwarna merah. Min udumin atau min adamin. Min adamin. Di dalam karya dari Fairuz Abadi, salah seorang ahli lughah, yang beliau memiliki karya yang namanya Al-Qamusul Muhit, dijelaskan makna al-adam. Makna al-adam. Lahu hamra min adamin. Beliau mengatakan al-adamu min al-adimi, ay al-jildu madbughatun. Yang dimaksud dengan adam di dalam riwayat Abu Juhaifah ini adalah al-adim. Asal usul katanya dalam bahasa Arab adalah al-adim. Apa makna al-adim? Al-jildu, kulit. Jadi tenda tersebut terbuat dari kulit. Kulit al-madbughah, kata beliau. Kulit yang al-madbughah, kulit yang telah disamak. Jadi kulit itu telah disamak dan selesai penyamakannya, kemudian dibangunkan untuk Nabi alaihi salatu wasallam sebuah tenda yang berbentuk lingkaran dan diberi warna merah oleh sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum. Kemudian fakharaja qala, yakni mengatakan di sini adalah Abu Juhaifah, periwayatan yang meriwayatkan hadis ini yaitu Abu Juhaifah radhiyallahu taala anhu ardhah. Setelah beliau menyebutkan tempat peristirahatan Nabi alaihi salatu wasallam adalah sebuah tenda yang kecil, kemudian berasal dari kulit yang diberi warna merah oleh sahabat-sahabat beliau, di antara faedah yang bisa kita ambil adalah bagaimana ketawaduan, kerendah dirian yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau tidak menuntut macam-macam untuk tempat peristirahatan beliau. Cukup sebuah tenda yang kecil yang terbuat dari kulit lagi. Itu adalah tempat peristirahatan beliau selama 3 hari 3 malam di kota Mina, yang itu menyebabkan beliau alaihi salatu wasallam mendapatkan sebuah rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita ketahui bersama, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh hai Muhammad, engkau memiliki atau berada pada posisi budi pekerti yang sangat luhur, karena beliau alaihi salatu wasallam seorang yang sangat tawadhu, sangat rendah diri, tidak perlu menyiapkan sesuatu yang sangat spesial untuk tempat peristirahatan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan di antara faedah pula yang disebutkan oleh para ulama syurah hadal hadis yang menjelaskan hadis ini adalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang yang ditunggu oleh para sahabat-sahabat beliau. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam ketika melaksanakan haji wada tersebut, para sahabat mengetahui Nabi alaihi salatu wasallam akan singgah di kota Mina, sehingga para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum mempersiapkan tempat peristirahatan yang akan dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam selama 3 hari 3 malam. Tidak dibiarkan Nabi alaihi salatu wasallam tidur di tengah-tengah padang pasir, karena mayoritas sahabat Nabi radhiyallahu anhum ardhahum tidur di tengah-tengah padang pasir yang beratapkan langit, beralaskan pasir-pasir yang di tengah gurun pasir tersebut, tapi mereka berihtiram, memuliakan Nabi alaihi salatu wasallam, karena keberadaan dan kehadiran beliau di kota Mina pada saat itu adalah keberadaan yang sangat ditunggu, sehingga para sahabat memiliki ijtihad untuk mempersiapkan, membuat tempat istirahat untuk beliau alaihi salatu wasallam. Kemudian Abu Juhaifah mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu arda, fa kharaja Bilalun biwudu. Bilal sempat masuk ke dalam tenda tersebut, yang mana Nabi alaihi salatu wasallam sempat berwudu di dalam tenda tadi. Kemudian Bilal radhiyallahu ta'ala anhu arda keluar dengan membawa sisa-sisa air wudu yang di dalam bejana yang telah dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Famin madihin wa na'ilin. Bilal ketika keluar dari tenda tersebut membawa sebuah bejana, yang mana di sini kita bisa mengambil sebuah hukum, tempat berwudunya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sebuah bejana. Ini khilaf yang insyaallah taala pada saatnya akan kita sebutkan di akhir-akhir pembahasan ini, bagaimana yang afdal, yang utama, apakah kita berwudu dengan menggunakan bejana seperti gayung, ember atau yang semisalnya, atau di zaman kita sekarang dengan menggunakan keran. Ialah khilaf di kalangan para ulama, mana yang lebih afdal, mana yang lebih utama. Ada yang berpendapat bejana lebih baik dengan menggunakan gayung atau ember dan yang semisalnya, itu lebih baik karena mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang berpendapat bahwa keran yang ada di zaman sekarang itu lebih memudahkan karena lebih menghemat air yang ada. Khilaf di kalangan para ulama, insyaallah taala akan kita sebutkan dalil dari masing-masing pendapat tersebut. Fa kharaja Bilalun biwudhu'in. Maka Bilal ketika mengeluarkan bejana yang berisi air bekas Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, famin nadhilin wa na'ilin, langsung dikerubungi oleh sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai dari berwudu di tempat tersebut, di tenda tadi, maka sisa air beliau dibawa keluar, keluar tenda. Maka sahabat Nabi telah menunggu. Air ini adalah air yang penuh dengan keberkahan. Maka di sini di antara faedahnya, bolehnya kita mengambil keberkahan yang memang benar dari tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan sesuatu yang katanya rambut Nabi, katanya pedang Nabi, katanya sepatu Nabi, katanya sendal Nabi. Ini kata-katanya masih perlu semula narijalakum, masih perlu sebuah penelitian apakah benar benda-benda bersejarah tersebut pernah dipegang oleh Nabi alaihi salatu wasallam ataukah tidak. Tapi karena para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum berada di sisi Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan Bilal pun membawa air tersebut dari dalam tenda tadi, maka para sahabat mengetahui ini adalah air yang bekas dipakai oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu. Famin nadhihin wa na'ilin. Maka sebagian mereka mengambil air tersebut dengan banyak, maksudnya mereka berwudu dengan air yang dibawa oleh Bilal tadi. Nadhihin maknanya adalah ketika para sahabat tersebut berwudu dengan menggunakan air yang cukup banyak, mengambil air yang cukup banyak dari bejana tersebut. Dan sebahagian orang yang tidak sempat mendekati Bilal, tidak ingin ketinggalan dari keberkahan Nabi alaihissalatu wassalam, wana'ilin, ada juga yang menggapai air tersebut, mengambil air tersebut, ingin berusaha berwudu dengannya, tapi tidak cukup, sedikit airnya, jadi hanya diusap-usapkan ke bahagian tubuhnya. Intinya para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum menginginkan keberkahan yang ada dari sisa air wudu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan ini dibenarkan khusus kepada Nabi alaihi salatu wasallam, tidak dibenarkan kepada selain beliau. Jadi ketika hal ini dikiaskan kepada para wali, para orang-orang saleh, para habaib misalkan, jadi air wudunya mereka dicari kemudian dicari keberkahannya, atau sebahagian pihak menjadikan sisa cuci kaki dari seorang Habib Fulan menjadi satu air yang bisa diminum, bisa dikonsumsi. Ini ghulu, berlebih-lebihan. Karena ini kekhususan, keberkahan yang khusus dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi telah dijamin. Nabi itu seorang Nabi dan Rasul. Pengetuk pintu syurga pertama kali. Sementara Habib Fulan atau Wali Fulan atau Guru Fulan siapa? Tidak ada yang menjamin. Mereka adalah Ahlul Jannah. Pernah suatu pertanyaan disampaikan kepada Syekhuna Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari dalam waktu yang dekat, kurang lebih mungkin 4-5 hari yang lalu. Beliau ditanyakan tentang bagaimana wahai Syekh, ketika saya mendengarkan khabar, mendengarkan suatu berita bahwa ada sebuah kuburan, disebutkan nama sebuah negara, ada sebuah kuburan di negara tersebut sudah 20 tahun, kuburan tersebut sudah 20 tahun. Ketika 20 tahun sudah lewat, kuburan tadi karena 1-2 kebutuhan mengharuskan untuk dibongkar. Ketika kuburan tersebut dibongkar, ini disampaikan oleh Syekh Abdullah, kepada Syekh Abdullah, kata si penanya, orang-orang yang membongkar kuburan tersebut mendapati bahwa kuburan tadi menyimpan jasad seorang yang telah dikubur 20 tahun yang lalu dalam keadaan utuh. Tidak membusuk sama sekali, tidak dimakan oleh cacing dan yang seterusnya. Utuh. Bahkan ditambah lagi di pertanyaan tersebut yang disampaikan kepada Syekhuna Abdullah Al-Bukhari, bahwa wangi yang keluar dari kuburan tersebut wangi mistik, harum sekali. Bagaimana kita menyikapi khabar yang sampai kepada kita ini wahai Syekh? Kita benarkan, kita dustakan, atau bagaimana? Maka beliau memberikan wejangannya, nasihatnya. Apabila, kata beliau, dengan makna dari karya-karya, dari suara, rekaman suara beliau, hafizahullah wa ra'ah, apabila hal tersebut adalah satu hal yang benar. Karena kisah ini, kata beliau, tidak akan keluar dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, si penanya hadir pada keadaan tadi. Hadir pada saat pembongkaran jenazah tersebut, dan dia langsung melihat jenazahnya masih utuh, dan dia sendiri mencium bau misik. Ini keadaan yang pertama, kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, kata Syekh, dia hanya mendengarkan khabar, penukilan, qila wa qal. Maka kariha lakum atau kariha alaikum qila wa qal. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada kita, Nabi alaihi salatu wasallam membenci yang namanya qila wa qal, sekedar penukilan. Katanya si fulan, katanya si Allah, di sana ada kuburan yang luar biasa, yang memiliki karamah, keutamaan, dan yang seterusnya. Ini kemungkinan yang kedua. Tapi kata beliau, kemungkinan besar dari pertanyaan ini condong kepada kemungkinan yang kedua. Artinya si penanya tidak hadir langsung pada jenazah atau pembongkaran kuburan dan melihat jenazah tersebut secara langsung. Kalau kemungkinan yang kedua, maka tetap akidah ahli sunnati wal jamaah, kata Syekhun al-Bukhari, menunjukkan bahwa kita tidak boleh menta'yin fulan penghuni kuburan tersebut ahlul jannah. Tidak diizinkan kita oleh Allah, tidak diizinkan kita oleh Nabi SAW. Dita'yin langsung, la. Tapi gimana sikap kita? Narju lahul khair. Kita harapkan semoga penghuni kuburan ini adalah orang yang soleh, yang semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jannah untuk dia. Sekedar harapan, narju lahul khair. Tapi dengan ta'yin memutuskan, wah, Habib fulan, wali fulan, guru fulan, kuburannya 20 tahun masih tetap. Jenazahnya tidak dimakan cacing tanah, tidak disisakan tulang belulang, dan seterusnya. Masih utuh. Dan wangi, wanginya mistik. Kalau kita pastikan dengan menta'yin, kata beliau, tidak. Ini menyelisih akidah ahlus sunnah. Kalau akidah kaum sufiyah, wah, mungkin sudah luar biasa. Mungkin itu akan menjadi satu hal yang diviralkan oleh mereka. Ini adalah kuburan wali fulan yang memiliki karamah, demikian dan demikian. A'udzubillah minad dalal wal ghulu. Ini satu hal yang berlebih-lebihan. Karena akidah ahli sunnati wal jamaah tidak bisa menta'yin seseorang sebagai ahlul jannah kecuali benar ada di dalam Al-Quran, sudah benar ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, ila akhiril hadis. Itu orang-orang yang memang mulia, yang sudah direkomendasi oleh Allah dan Rasulnya. Tapi yang tidak mendapatkan rekomendasi, tidak mendapatkan hukum langsung dari Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh kita hukumi secara langsung. Itu ringkasan dari apa yang disampaikan oleh Syekhuna Hafizahullah Wara'ah. Maka khusus hal tersebut yang berkaitan dengan keberkahan tadi kepada Nabi SAW. Wali yang memiliki karamah tidak bisa. Karamah mungkin menurut dia, tapi karamah menurut ahlu sunnah berbeda lagi pandangannya dan definisinya. Jadi tidak boleh hal ini diberikan kepada selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencari keberkahan dari sisa air wudhu yang ada dari mereka. Qala, kemudian Abu Juhaifah mengatakan, fakharaja an-nabi Shallallahu Alaihi Wasallam alaihi hullatun hamra. Nabi Shallallahu Wasallam keluar dari tenda tersebut dengan menggunakan pakaian yang berwarna merah, izarun waridaun. Kain bawah atau kita sebut dengan sarung berwarna merah, begitu pula pakaian atas, kalau mungkin sekarang kita ibaratkan dengan baju koko, jadi atas bawah itu juga berwarna merah. Maka fakhraja Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi wasallam keluar dengan pakaian yang berwarna merah. Dijelaskan oleh al-Imam Al-Qadhi Iyad alaihi rahmatullah tentang lafaz hullah. Al-hullah ay thawbani ghaira lifqaini, dua pakaian yang tidak secara langsung. Jadi terpisah, ada bagian atas, ada bagian bawah. Kemudian kata beliau, ridaun wa izarun, yang terdiri dari kain atas dan kain bawah. Tidak jubah, qamis, thawb seperti yang kita kenakan sekarang. Ini yang dipakai oleh Nabi SAW ketika berada di kota Mina dan keluar ke hadapan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum ardahum, ketika akan memimpin salat az-zuhur secara berjamaah. Kemudian selesai penukilan dari Al-Qadhi Iyad. Kemudian ikhwatillah yarakumullah, Al-Hafidz Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah menukilkan dalam penjelasan beliau, ghalata man dhanna anna al-hullata kanat hamra'u bahtan. Salah pemahaman dari sebagian pihak, dari sebagian orang yang mendengarkan hadis ini, yang difahami oleh mereka, yang kesalahpahaman tersebut adalah mengira bahwa Nabi alaihi salatu wasallam menggunakan kain yang berwarna merah tanpa ada unsur warna-warna lainnya. Di sini nanti kita akan melihat khilaf, perselisihan di kalangan para fuqaha, apa hukumnya mengenakan pakaian berwarna merah. La yukhalituha ghairuha. Kesalahpahaman tersebut ketika mereka memahami Nabi alaihi salatu wasallam memakai kain, memakai pakaian yang berwarna merah tanpa ada unsur warna lainnya sedikit pun. Jadi murni merah. Merah-merah, enggak ada unsur hitamnya, enggak ada unsur putihnya, enggak, merah mutlak. Ini kesalahpahaman kata Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah taala. Wa innamal hullatul hamra, yang dipakai oleh Nabi alaihi salatu wasallam pakaian yang berwarna merah tersebut, burdani yamaniyani, adalah pakaian yang berasal dari negeri Yaman. Mansujani bikhututin humur ma'al aswad. Yang mana pakaian tersebut, kain atas, kain bawah, baju kokonya, sarungnya, kata Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, mansujani bikhututi humrun ma'al aswad. Tercampur. Ada warna merahnya dan ada garis-garisnya berwarna hitam. Ada garis-garisnya berwarna hitam, mansujan. Ada garis-garisnya, ada unsur warna hitamnya pada pakaian tersebut. Kasairi burudil yamaniyah, yang banyak dipakai atau dikenakan oleh orang-orang yang berasal dari negeri Yaman. Dan ini sangat ma'ruf di negeri Yaman. Kain bahagian bawah, kain bahagian atas, izarun waridaun. Dan memiliki warna merah, tapi ada garis-garis hitamnya. Qal, kemudian beliau mengatakan, wahiyya ma'rufatu bihadal ism. Dan ini merupakan pakaian yang sangat dikenal dengan nama ini, yaitu nama hullah, bi'tibari ma fiha minal khutut, karena pakaian tersebut memiliki banyak garis. Wa illa fal ahmarul bahtu nuhiya anhu sallallahu alaihi wasallam ashaddun nahi. Padahal Nabi alaihi salatu wasallam, kata Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, melarang. Nabi alaihi salatu wasallam melarang untuk seorang mengenakan pakaian yang berwarna merah, bahtun, merah mutlak, tanpa ada unsur warna hitamnya, tanpa ada unsur benang putihnya atau yang semisalnya. Merah mutlak, merah semuanya. Benangnya pun merah, semuanya merah, kainnya merah, enggak ada unsur warna lainnya. Ini dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam asaddun nahyi, kata Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, dengan larangan yang keras. Insyaallah taala kita melanjutkan setelah azan isya berkumandang ucapan Al-Hafiz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah di dalam Al-Fath yang menukilkan perbedaan pendapat, khilaf di kalangan para ulama, ada yang membolehkan dan ada yang mengharamkan secara mutlak. Dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar 7 pendapat, tapi akan kita ringkas menjadi 3 pendapat insyaallah taala, dan akan kita sebutkan qaul ar-rajih dalam permasalahan ini. Wallahu a'lam bishawab. Al-muadzin fal yatafaddal. Ikhwati fillah yara'akumullah. Secara ringkas biidnillah ta'ala akan kita sebutkan ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Al-Fath, yani Fathul Bari, ketika beliau menyebutkan pendapat-pendapat yang berkaitan dengan perselisihan para ulama hukum memakai pakaian berwarna merah. Pendapat yang pertama, al-jawazu mutlaqan, kata beliau. Pendapat yang pertama yang membolehkan secara mutlak. Ja'an aliyin wa talhatin wa Abdullah bin Ja'far wal Barra wa ghairi wahidin min as-sahabah. Pendapat ini merupakan pendapat dari Ali bin Abi Talib, Talha bin Ubaidillah, Abdullah bin Ja'far dan Al Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum, dan selain mereka dari kalangan as-sahabah. Dan pendapat ini juga dikuatkan oleh para tabi'in seperti Sa'id bin Musayyib wa An-Nakhai al-Ibrahim An-Nakhai dan Asy'abi, begitu pula Abu Wa'il dan nama-nama kibar at-tabi'in yang lainnya, yang menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah satu hal yang diperbolehkan untuk beliau dan umat beliau secara umum. Jadi secara mutlak diperbolehkan, mau pakaian berwarna merah yang polos yang tanpa ada unsur warna lainnya ataukah yang memiliki unsur-unsur warna yang lainnya. Ini pendapat yang pertama, diperbolehkan secara mutlak tanpa ada perincian di sana. Pendapat yang kedua, al-man'u mutlaqan, melarang secara mutlak, tidak boleh. secara mutlak. Mau ada garis putihnya, mau ada garis hitamnya, semuanya tidak boleh. Secara mutlak dilarang pakaian berwarna merah. Dijelaskan oleh beliau lima rawa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau mengatakan, marra 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun alaihi bardani ahmaran alaihi burdani ahmarani. Pernah suatu hari Nabi alaihi wasallam dilewati oleh seorang laki-laki yang memakai pakaian yang berwarna merah. Pakaian atasnya merah, pakaian bawahnya merah. Ida izar, pakaian bawahnya izar dan ridanya merah semua. Al izar war rida, dua-duanya kain berwarna merah. Orang tersebut lewat di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam. Fasallama alaihi. Orang tersebut mengucapkan salam kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian kata Abdullah bin Umar, falam yarud an-nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi. Nabi alaihi salatu wasallam tidak membalas ucapan salam orang tersebut, karena Nabi melihat orang tadi memakai pakaian berwarna merah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu. Kemudian beliau menukilkan bahwa Al-Imam Abu Dawud meriwayatkan riwayat ini, begitu pula Al-Imam Tirmidzi, dan Al-Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Ini pendapat yang kedua, mutlak. Dan hadis lainnya yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah alaihi rahmatullah, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Al-humratu min zinati syaitan." Warna merah itu merupakan zinatus syaitan, satu hal atau satu warna yang sangat dibanggakan oleh syaitan. Satu hal yang sangat dibanggakan oleh syaitan, satu warna yang sangat dibanggakan oleh syaitan itu al-humrah, warna merah. Wasyaitanu yuhibbul humrah. Dan syaitan itu dan bala tentaranya dari kalangan iblis, dari kalangan-kalangan mereka la'natullahi alaihim, mereka sangat mencintai warna merah. Dan warna merah itu adalah warna yang dipakai oleh syaitan dan bala tentaranya untuk berhias. Ini dalil kedua yang menunjukkan bahwa pakaian berwarna merah dilarang secara mutlak oleh pendapat yang kedua tadi. Adapun pendapat yang ketiga, ya insyaallah taala inilah pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, pendapat yang mengatakan adanya tafsil, rincian dalam pembahasan ini. Seperti yang sudah kita bacakan dari ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah. Dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah wa nassal Imam Ahmad. Imam Ahmad memberikan sebuah hukum. Ala karahati ribsil ahmar al-musmat. Bahwa seorang hukumnya makruh untuk mengenakan pakaian merah yang musmat. Apa itu al-musmat? Al-khalis. Polos. Mutlak warna merahnya. Tidak ada unsur lainnya. Warna lainnya tidak ada, merah semuanya. Ini namanya dalam bahasa fikih al-musmat. Pakaian merah polos. Warna merah yang polos. Ini Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah bukan mengatakan haram, bukan mengatakan tidak boleh secara mutlak, tapi makruh. Kalau dikerjakan, kalau dipakai, ya berarti dia menyelisih satu hal yang lebih utama. Lirrijal, khusus untuk laki-laki. Ini pembahasan memang libasur rijal. Kalau al-mar'ah sesuai apa yang mereka inginkan di hadapan suami-suami mereka, silahkan mereka memakai pakaian berwarna apapun. Tapi yang kita bahas tentang pakaian rijal. Ini pendapat Imam Ahmad. Makruh bagi seorang laki-laki memakai pakaian berwarna merah yang musmat, yang polos. Qala fil Mughni, Al-Imam Ibn Qudamah alaihi rahmatullah mengatakan, qala ashabuna, pendapat dari Imam Ahmad, yakrahu wa huwa madhhabu Ibn Umar. Ini adalah pendapat dari sahabat yang mulia Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan Al-Imam Ibn Muflih alaihi rahmatullah di dalam Al-Adab, karya beliau yang berjudul Al-Adab Asy-Syar'iyyah, menjelaskan bahwa yakrahu lirrijal, dibenci untuk seorang laki-laki, libsu ahmar musmat, mengenakan pakaian merah yang polos. Nasu alaih, yang mana beliau memberikan hukum kepada perkara tersebut. Wa huwa madhhabus salasah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah, inilah pendapat tiga imam madhab, yaitu Imam Ahmad, wal Imam Syafi'i, dan Al-Imam Malik alaihi rahmatullah. Jadi kesimpulannya, kalau memakai pakaian merah yang musmat, yang polos, tidak haram, tapi makruh. Tapi kalau ada unsur-unsur kayak apa, warna putihnya, ada garis-garis hitamnya atau yang semisalnya, enggak ada masalah. seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengenakan pakaian tersebut ketika beliau berada di kota Mina dan akan memimpin salat zuhur secara berjamaah bersama sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Jadi yang dibahas di sini adalah yang berkaitan dengan warna merah polos tidak diperkenankan bagi seorang muslim. Tapi ada saudara kita yang memakainya, ya berarti dia melakukan hal yang makruh. Tidak bisa kita ingkari. Mungkin dia mengambil pendapat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda yang mengatakan boleh jawazu dzalik, diperbolehkan memakai pakaian merah polos. Tapi kalau mencari sesuatu yang utama, sesuatu yang afdal, yang mendekati sunnah Nabi alaihi wasallam, sebaiknya ditinggalkan, karena itu ternukil dari hadis yang sahih, ketika orang memakai pakaian merah bersalam, mengucapkan salam kepada Nabi, tidak dibalas. Dan pakaian merah polos tersebut merupakan pakaian yang sangat disenangi oleh syaitan, tanpa ada sekali lagi unsur-unsur warna lainnya, garis hitam, garis putih atau yang semisalnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.